Mitra bisnis, Pertamina sudah kembali menyuplai aftur ke Merpati Airline setelah Sabtu lalu sempat menyetop supply karena Merpati masih hutang 550 miliar rupiah. Akibatnya, banyak penerbangan di kawasan Indonesia Timur dibatalkan. Tiket yang sudah dijual dikembalikan kepada penumpang yang sudah bayar. Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena merugikan banyak orang. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gafeksi Jawa Timur, Aziz Binanda. Pak Aziz, apa komentar Anda? Kalau dari sudut saya sama BUMN pun tidak harus saling mentoleransi. Ya, apa yang menjadi kewajiban ya menurut saya sependapat dengan Pertamina. Kalau sudah ditoleransi terus, maka akan bertambah terus kewajiban membayar hutangnya dan menumpuk, akhirnya menjadikan perusahaan Merpati tidak sehat, tambah tidak sehat. Jadi lebih baik diberikan semacam shock therapy supaya betul Merpati sadar bahwa betul-betul dia harus serius melakukan kewajiban. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola BUMN untuk menengahi masalah ini? Iya, pemerintah memang melalui Kementerian BUMN yang kemarin baru saja diganti menterinya dari Mustafa Abu Bakar kepada Dahlan Iskan kan ya. Dahlan Iskan mempunyai program yang amat baik atau menarik ya. Dia atau pemerintah tidak akan banyak mencampuri manajemen BUMN supaya BUMN masing-masing sehat. Kalau yang tidak sehat ya supaya cepat menutup lah gitu. Lalu ada saran Pak, hal apa yang harus dibenahi dari Merpati, Pertamina atau pemerintah selaku pengelola BUMN? Saya lebih menekankan pada Merpati walaupun BUMN, tapi dia lembaga profit. Jadi lembaga bukan non-profit, profit. Jadi intinya harus betul-betul orientasinya pada profit. Hanya itu milik pemerintah, milik negara. Bukan milik pemerintah, tapi milik negara. Itu. Kalau orientasinya profit, semua harus sama. Jadi manajemen keuangan, manajemen utang piutang, manajemen pemasaran, manajemen operasi, ya harus sama dengan perusahaan-perusahaan PT biasa sebetulnya. Harus profesional gitu. Jadi Merpati ya sebagai perusahaan BUMN memang dia mengemban beban yang lain daripada Garuda. Dia mengemban kewajiban melayani rute perintis. Rute perintis rute yang kering dengan rate yang mendapatkan diskon khusus dari pemerintah. Gitu. Perintis kan tidak sama dengan perusahaan biasa gitu. Merpati relatif rate-nya lebih rendah. Nah, kalau soal itu saja, tapi selain perintis, Merpati juga kan rutenya, rute-rute bahasa kan dia juga banyak juga, tapi diantaranya perintis yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi Merpati kurang, ruginya kurang, atau keuntungannya kurang atau rugi, itu disubsidi oleh pemerintah. Yang sebetulnya disubsidi adalah penumpang, karena penumpang dikurangi rate-nya, tarif tiketnya itu, tapi Merpati dapat subsidi dari pemerintah, sama dengan Pelni. Jadi saya kira tidak ada masalah, dia rutenya ini, tapi dia bersubsidi, dari pemerintah disubsidi, kan merupakan tugas khusus dari pemerintah dan disubsidi. Tidak rugi mestinya membiar disubsidi, kecuali tidak disubsidi dan harus dengan tarif sekian, dengan rute yang kering, ke daerah-daerah perintis, daerah-daerah pegunungan, pedalaman, itu, baru dia boleh ngomong kalau rugi, karena ini disubsidi. Demikian Aziz Binanda, saya Kiki Wijaya.